penjahit ono tuyul dandak no kutang. Kucu luru kok cerat-cerit ngalor ngidul ditake utang. Iku mono salah kawitan. Kayu waru dikawe areng bojo telu dadak mateng bareng. Sampai nutup. Sukroto eceran. Aku cewek gak ketinggalan melo objek arek nom-noman gawe kelono jengki rambut semiran mulai persis koboi mari kecemplung jublah kok dilalap kepeto arek wedok sing ayu rasane atiku arek iki mesti kene tak takoni jenenge arek wedok yo gak gelem dadak kepule waktu iku mono arepi kulane menengae lalu bingung kenapa aku kalau jalan nomah kanca ta lali susah sumpek sedih sing diomong wedok to arek iki lho delon klemar-klemer lho oh dunia waduh walahi apa dunia oh dunia tidak adil lho ya apa arek iki kok sampe apa dunia membuat kali saja kok ceklong-ceklong kendeng niku nek ceklong lho banyune nang ndi kon niku oh manungsa manusia kok manungsa? Manungsa dilarang bergaul dengan hantu. Bergaul sampai siapa nih sampai hantu itu. Kan itu tau ya lakon itu. Oh, Tintin Sumarni. Wah, wow. Tintin Sumarni, rek. Oh, kan itu. Aku teringat denganmu pada waktu aku foto setengah tinggiku. Duduk no penyakitmu ya, bobolmu kan duduk no. Mengapa kau sekarang melupakan aku? Oh, lali pe. Kau dulu pernah bersumpah. Wah. Itu bersama mati bertua. Wah. Lopang satu kepala daerah. Kiru. Lubang satu kepala nol. Oh, Mar. Oh, Mar apa? Mar Moti. Oh, tak unjal kok nepisan nganggo. Oh, Ni. Oh, Ni. Ni. Ni sapa? Ni Pon. Mari kita waras antara-antara. Oh, Titi Sumarni. Loh, loh, hei, aku Titi. Kau kembali denganku, sayang. Terus lendro hari ke bandar ini. Kau kan Tintin Sumarni, sayang. Tutu, aku cekil. Aku cetek, cetek. Siapa kau? Aku cetek, koncomu. Siapa? Cetek, weh seru. Tanya seru lah apa? Oh, Tintin. Mengapa rambutmu halus? Bagaikan sikat kawat. Iki ngene lo, Dek. Siapa sih gak sedih? Iya, iya. Siapa sih gak bengong? Iya, iya, iya. Siapa sih gak mumet? Alah, kakean. Iya, siapa sih gak bengong mana itu? Aku lak duwe kenalan arek wedok. Oh, iya. Jenenge Tuti, Dek. Tuti? Iya. Lah, kon cinta banyak Tuti? Aku cinta. 100%? 100%. Lah, Tuti sampe kon? Iki gak ngerti. Wah, repot. Kon cinta, kon udah karon cinta, Dek. Lak bertepuk sebelah tangan mulai. Lah, iya, angel. Terus apa? Tapi metu ya apa carane, Dek, aku iki. Kon keping kepethuk? Iya. Omong-omongan? Mm-hmm. Para nononya sekolah nih. Arek dilereni sampe gurune. Lah, apa? Oh, apa dilereni? Nolong pulpennya kancan. Lah nekane arek wis lereng. Lah cara liyane? Cara ya apa, Dik? Kirim ono surat. Wis tau tak kirimi surat, suratku gak iso tampa kan. Lah kok apa gak ditampa? Soale surate gak tak kei prangko. Wong kon gendeng wis sekali dua. Ya kene prangko ditampa. Tapi kon sik keping kepethuk. Iya, lah jare gampang. Ya apa, Dik? Satu-satunya jalan hubungan telepon. Telepon. Telepon iku panganan apa, Dik? Telepon itu ya, asalnya teko terigu. Iya, iya. Dimasak ya. Nek wis bunder dipe. Lah nek wis atos disawet to batukmu ngono. Ya apa telepon gak ngerti lare iki, waduh, waduh. Aja guyon ta, Dik, kon ngatane. Ya telepon gak ero iki lho. Telepon ya apa modele? Telepon iku tak kandhani kan. Tau ora telepon? Iya, iya, iya. Telepon iki bentuke bunder dawa. Heeh. Terus ana mentole loro. Bongkah kau ni gua. Kau ni lah garut kandani. Masih kau kandani, bunter tawa nak mentol lo. Ya, saya itu telepon model yang kau ni ikut. Oh, macam ni bentuknya telepon. Iya, orang ni apa sih? Laklir, laklir. Laklir macam-macam. Ono sing apa? Ono sing coklat. Ono sing ireng. Ono sing putih. Iya. Aku milih sing coklat. Aku bongkok asik malik. Lho panjang ini ngono iku bentuk eh. Lah caranya gunakno ya apa sih? Lah caranya gunakno. Iku lana mentole loro. Mentol loro. Sing mentol siji temlekne kuping. Lula keri. Kenapa? Sing mentol untuk kandang ini arek ngono ah. Iya. Lah mentol sing siji le. Sing siji nang kuping mentol siji temlekne cangkemmu. Lula gumo. Carane yang ngono iku os kok pancene ngono aja. Iya iya iya iya. Lah nek wis nemplek, kok iki iso ngomong. Iso ngomong. Lah saiki coba. Heeh. Umpamane aku nelpon sapa sing slamet jenenge? Tuti. Tuti, umpamane kon iku Tuti. Mosok Tuti kaya ora kaudar ngene. Lir pamane. Asu ngelir akeh tu mamane. Iki semunggo. Semunggo. Semunggo. Iya iya, Dek. Umpamane kon Tuti, aku Tuti. Ono mamu ono telepon. Iya iya iya. Terus aku telepon ya. Ha coba rungokno. Kring. Apa iku? Sauten. Oh, disaut. Sauten. Lah nyaut Pak kaya nyaut memean ngono ah. Lho, titen ono telepon ono kring, tilpune angkaten templekno ngene bathukmu. Lah sekalorku kumat malian. Ya templekno ning lambemu kene lho. Oh iya iya iya. Kring. Kring. Lho. Aja disauti. Soale ya. Kate ngomong ana kring jupuk templekno ngono lho. Oh iya iya iya. Kring. Dijukuk ya. Lho wat. Oh kate ngomong kon niku. Oh kate ngomong ya. Iya iya Kring. Kate ngomong. Kok kate ngomong. Keren di kon mbek. Maksude, nek kon ngangkat telepon iku dadi ngomong aku tak angkat to dadi ngono, angkaten ngono. Angkaten ngono. Angkaten ngono. Ya wis, kering. Angkat. Wah, blok ini menarik kan? Oh, itu. Baik-baik, telepon itu diangkat. Iya. Iya, iya, iya. Kering. Iya. Halo? Loh, halo, ha. Loh, loh halo. Ha. Lai apa sih? Nek, halo, ya halo. Oh, halo, ya halo. Iya. Iya, iya, iya. Kering. Ha. Halo? Halo. Nah. Siapa situ? Saya. Oh. Lah, situ siapa? Oh, saya. Ya. Nah, siapa situ? Saya. Lah, situ siapa? Saya. Siapa situ? Saya. Mumet ayo lan telepon iku. Ila gak putus e iki. Lah kon telepon aku takon siapa itu? Oh saya. Titik lah ngono. Oh ngono ya ya. Iya. Oh maku ya. Iya. Kring. Halo? Halo. Ini siapa ini? Di mana ini? Oh ini. Iya. Ini rumah sakit. Sakit. Lah ya, kon gak nelpon Tuti se. Lah kon ngawur ae apa RSUP kon telepon niku. Lho, iku nomere umpamane ngene Tuti. Oh, bare Tuti ya. Iya, iya, iya. Ya. Kring. Halo. Halo. Betul ini rumahnya Tuti ya? Oh iya, betul, Mas. Oh, iya. Tapi kalau begitu ini Tuti ya? Oh, bukan. Apa? Saya babunya. Pani tak no, babu ini tak kelem tilpun-tilpunan, Dik. Aku khawatir nek kena babu ini. Telepon mana enak? Iya, iya. Ngomong kalem-kalem, gak ada orang ngeruh. Gak ada orang. Iya, gak sama orang liya. Iya, ini sih nampani, anak wedo ya, anak babu ini ngomong ya apa? Loh, mulanya delok-delok. Delok-delok. Umpamanya suara ini kegedean ya? Iya, iya. Ini umpamanya suara ini cilik merit. Cilik merit. Iku Tuti. Tuti. Nek suara ini gede. Gede, gembret. Iya. Mertuamu itu. Ini ngabur ya katanya. Nek suara ini rada gede. Rada gede. Iku mana bapak ini? Bapak ini. Mana suara ini rada cilik-cilik empuk, iku ibu e. Ibu e. Mana suara ini jenggong? Jenggong kiri itu. Wajar ibu watak ngomong ibu. Kok dikandani ya re? Iya, ngandani ya ngandani aja ngono kan. Soal ini lho. Duh, kasih soal aku kan. Duh, kasih soal ini apa ya? Kenapa dikasih soal itu? Loh, duduk soal itu. Karep gila ngini ya? Karepmu? Iya. Karepmu apa? Dari karepku ikon itu. Pajak rundingan sing di sini kok. Oh, rundingan masalah? Masalah bisnis. Oh, bisnis. Ngerti aku? Apa sih? Bisnis ini lah dikonaannya bis kota itu. Ini penting kok ini. Lah, apa sih? Bisnis itu boleh hasil itu loh. Nyambut guys, sing oleh. Hasil itu loh. Oh, kerja. Kerja mau bisnis barang. Lah, nutup nabi ini kok. Iya, iya, iya. Ini terang-terang tanggapan ini mben. Mben. Ayo. Lah, terus. Tanggapan ini kono seru. Apa tanggapan apa sih gitu? Lho lah, tanggapan kentrung ngono lho, kentrung. Iya. Lho, kan wis sido ayu. Sido tak tampa panjer. Lah kon wis tak kei panjer kon. Panjermu kapan kei preskot aku? Alah, lah wingi nane ning arepe toko sio lah kon tak tekono es ngono lho. Lho, es gelas iki preskot e. Iya. Iku preskot. Aku yang ngono gak takon tak cocok ae. Tapi secara tidak langsung, kau nak salah preskot loh kan? Termasuk melok mangan. Iya. Lagi ngene, kentrung iki, kau dah ambek grup-grup. Iya iya. Kudu nak prima donae. Prima dona itu panganan apa sih? Loh. Prima dona panganan apa? Apa prima dona? Prima dona itu boleh arek wedok sing ayu sing lincah. Oh, pokoknya arek wedok. Lah. Aku takon kon gak duwe bebek sing rada tuwek-tuwek titik ngono. Lah iki lak kono nyasak mulian. Ya prima dona ngono lho. Ndak ndolek sing ayu. Sing ayu. Sing ayu ya. Iya. Lah terus cek payu kentrunge lak ngono. Oh, minangka wayang, umpama wayang iki minangka sindene. Lah, umpama band minangka penyanyine. Iya. Oh. Lah iki tanggapane aku gak gelem ati anu lho ya. Tanggapane ya. Piro tanggapane? Wong loro tok ambek prima dona situ wonten telu. Iya ya. Tanggapane iki 200.000. 200.000 atau bat lurung sik ta lutung-lutung. Bat wong telu lumayan. Lumayan ya lumayan. Lah iki 200.000. 200.000. Cuma dipotong kanggo mangan, transport, rokok, penginepan. Penginepan. Iki kari 2.350. 2.350. Karine. Heh, karine. Lho potongane mbek karine kok akeh potongane iki. Omongmu. Lah panjenengan kari sakmono are. 200.000. Kari 2.350. 2.350. Iya. Ya ya wis gak apa-apa jelas. Lah aku 1.000. 1.000. Prima donae 1.000. Lah aku. Kon 350. Mah mari tanggapan aku blonjo nang tuku siola nebat aku temen sik apa tuku dom bundel apa sak no iku. Lah panjenengan iku tanggapane sakmono arek. Lah bacut nek telung abis seket iku omongmu. Lah iku iki sewu rono. Lah primadona iki sapa kira-kira? Ya apa kan durung nemu ta. Adikmu, adikmu. Adikku gak iso loro untule ngono. Waduh wis ana jagung adikku. Ngene, aku mlaku mbek ndolek ya. Ngono lah. Iya, budal ngono ya. Budal ya. Sak kecandhake pokoke sing gelem. Iku ayo didhae ngono ta. Iya. Budal saiki. Budal saiki. Umpamane engko kepethuk nembung. Kepethuk arek ayu, disaut nang arek ayu iki. Nah. Kepethuk arek sing jangkung, disaut arek jangkung iki. Kepethuk arek bongkok. Wis ana iki. Ya kok jangan ana bongkok. Apa? Sing karo wong nonton teko doan. Apa? Sing ana nggo orang selar iki. Ngawur ya. Tapi masih bongkok sing penting suarane ya. Suarane enak. Kita butuh suara. Ini gampang nek oleh sing bongkok didengkek ngono ya. Didengkek kok nyelak ngancam wong ngene iki. Jondolek sing ayu. Sing ayu. Akeh ono arek wedok mlaku. Mlaku. Pringat-pringi. Plero-plero. Heeh, nabat iya iya. Sopon. Di sopo? Iya. Dadi ngomong. Iya. Kono gak semaur gak seneng aku. Iya. Gak patu mentol. Carane, carane kudu sing sopan. Oh, ono dalile. Lho iya. Carane ya, Bu. Rumuse nyopo arek wedok supaya yaitu ada respon. Nah, ngene. Ada tanggapan. Sebabnya aku ndelok perhitungan. Perhitungan. Soal matematika. Iki pentol. Kalau nang matek-matekan barang kon kuwi dakno. Enggak, carane kudu arek wedok. Arek wedok saiki ambek ben sisi. Sisi. Nek biyen umpama diceluk halo cuwi-cuwi, cuwi-cuwi. Ngono iku dek ngemut sambut tangan. Nek arek saiki enggak. Ono apa nek? Wis gak ono ae. Drijine cekelen cakoten ngono melu ta. Iya. Yo paling. Lah sak aku nyekel drijine sak ono tangan copet tak sora. Carane iki opo? Carane. Iya carane. Nek kodhe-kodhe ya opo carane ngenal arek wedok sebelumnya. Nek kodhe sing terakhir. Kodhe terakhir. Binatang apa yang ndrosor? Kuwi ku gak masuk. Apa? Sing masuk teh seni. Kuwi urung jodi wis saoleh sik. Lah apa nek takon kodho bareng? Carane bagaimana rek wedok iki supaya sebelum kita kenal. Kan ono kodho-kodho. Iya, iya. Anak itu mau kah? Iya. Tidak mau kah? Iya. Kalau tidak mau bagaimana caranya? Iya. Kalau mau bagaimana caranya? Cara ni ni cara ni. Arek wedok iki susah sampai sedih. Iya. Iku susah sampai seneng. Seneng. Sedih. Kelajatnya lah. Warna ni mulai teko sekolah yo. Melaku ni adik kalem. Kalem. Abek guyu mesem. Guyu mesem. Belajar seneng. Seneng. Dah iku kau. Oh, ngomong ngomong. Tahu narek melaku mesem mesem. Iya. Tak ngono seneng. Gendeng apa no? Nak pun ngabur ayo. Tak kon senengi senengi terlalu buat os kon ini. Iyo cara ni. Digelok ya. Iyo. Iya iya. Lama menarik aku mau meneng ae gotas ya to. Ya lenggat lenggot. Terus arep lorak lorok ini. Iku ditanono. Apa sih? Iku lorok step iku. Wah, nek oleh arek iku lak tuk mijeti aku lan. Wah, ya, carane ndolek ngono. Iya iya iya. Dadi nyopo jok ngawur. Tak ngawur ya. Dadi cek tepak ngono lho. Biasanya ono kodho-kodho ngono, biasane jare narek model-model saiki. Arek wedok nang nggo pipa. Lah, jare nek glempit ngene jare ning carane ngene. Ngene carane. Dari padamu ya. Iya apa ngene carane ini? Iya iya. Nek kelabangane umpama loro, kelabangan loro. Iya. Dekek ngarep situ, dekek ngarep situ. Mburi situ. Mburi situ. Iku berarti masih single. Oh, masih single. Iya. Lah nek kelabang loro, kelabang loro. Dekek ngarep karo, dekek ngarep karo. Kita nono. Apa sih? Iku mun arek kendhat. Tak bunuh kediri lah ngomong-ngomong ni tu. Lain kelabangan luru dekat buri, kelabangan luru dekat buri. Latih kandoli dengklek. Latih gendeng aku ni tu. Kandoli kilo pita pita. Kandoli pita. Lain ku sih, wah kena kon sopo ibu. Kena di sopo. Iya. Tonton-tonton lara ibu sih turun dari pacar. Iya iya iya. Paman kon nyopo wani kon. Nyopo. Iya. Nyopo wani sih kilo teh anak tu deh. Nyopo biasa biasa. Cara ni nyopo ya punya. Pemarik liwat seret ni arepmu. Iya iya. Mbak sendirian mbak. Bisa nek ngono ae. Coba coba coba. Oh, Mbak. Sendirian, Mbak. Iya, iya, iya. Heeh. Heh. Lah iya, iya ngono. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Ya ngono iku. Ngono to? Iya. Iki nek gelem lah, gak gelem lah. Si gaisinan aku ngawur ae kono. Mestine lak yo gelem ta wong carane kudu ngono, carane ngono ya. Iya. Lah nek arek mamane mencep, mencep. Mencep to. Kicinge teko mburi. Dikicinge teko mburi ya. Iya, kicinge terus. Tapi berarti arek memberi kesempatan. Memberi kesempatan aku. Iya. Nah, aku kuwatir disiapno maling kok pasane aku dik. Enggak, enggak. Ngono ya. Wong kono iki wong ditut nyamburine kok. Nyamburine ya. Kok kan arek kecep Mbak sendirian, Mbak. Terus mburine terus. Terus mburine. Aku ngetut wis rodok mepet rodok mburine. Kono ngetokno gata Semarang. Iya. Apane? biru lah iku omong-omong iku. Iku tutu kata Semarang. Kaya apa? Iku setumi pabrik semen. Singan iki saya dhewe ae. Melaku-melaku pokok ana arek wedok sapa ae gelem dijak, dijak ngene. Dijak kentrungan. Dijak budal. Ayo wis, budal ayo. Kacang ya, Tuan? Pengen. Pengen kacang ya, apa? Kepengen wong ya. Kepengen wong ya, apa sih? Saya ingin kena jalan ya, body, body to iji. Apa? Body to iji. Apa? Barang-barang. Loh, teluan bangkaan yang merit. Ya. Hari dukur waduh, Dik. Iya, apa? Rambutnya kembang bakung. Iya. Masalah tumoy, Dik. Ojo nyandak tumo nek krungu. Dudu tumo, Dik. Apa? Tibane ondor-ondor. Mas ondor-ondor ini rambut ojo niku ngawur ae. Iki mono keriting rambuté. Oh, keriting. Bulet rambuté. Iya, iya. Kacang. Ini ana. Kacang, Nek. Iya. Aduh, kamu melek kacang yo. Ah, melek berempah. Waduh, pelak cak mecur ya kakek ni. Oh, ya melek kacang setaker ya. Apa setaker? Setaker juga kadang. Iya. Kon kalem tapi aku. Oh, enggak bu. Yo, kacang melek kacang. Iya. Senjata rumah. Kon enggak keliru aja. Ya tidak tahu. Do, anu, ya melek berempah. Do, melek sekat. Taolele, mun melek segome, contong, mun sekaker, petole mana? Oh, tadi kena tunggu kita sak tong. Segome, kau ngerti segome ni? Bila? Segome kan tu sego cume. Lo sebab, ini mung katanya macam mana lah sak tong ni londiono. Aduh, penol ku ya apa sede? Mau cari ngomong, isah ngomong Maduro, pas macam Maduro lo pelak, ya buah-buah dia lemah. Dek, mon lo bisa ngocak Maduro, mon ngocak, Dek. Nedel. Iya. Nedel, Lennon. Aneh jari ya, Bu. Mon kastam, mon. Aduh, dek, kan mata karuan kebi mon ngocak. Dek, kan mali, kakek sing pendek. Kon sing, Dek. Dek, kon sing, Dek. Iya, pendek, Rian, Dek. Ada apa? Ada. Itu bahasa Itali itu. Ngawur ae. Ayo angel ngene. Njak, berapa kok? Kakek gila cak mesura. Lah kan kakek areng mesura nih. Mesura asli. Oh, mesura kak emak nih. Bangkalan. Oh, Bangkalan. Pun gula sampah. Oh, sampah. Iki le kenal lagi le ya. Dede siapa? Bunda Dewi. Oh, Dewi. Heeh. Kakek siapa? Saya. Sudin. Sudin. kandhani. Apa? Soto iki total soto ngerti ya kan? Iya. Oh, ngawur ae kon. Njok. Nah, mana kake lho. Nah. Oh. Te bener, te bener. Nah, mana? Nah, mana? Nah, mana? Nah, mana? Namang kok Usman, Bu? Oh, Usman. Usman. Cek pendek. Lah, ya Usman. Engko Mus Mulyadi. Aduh, monang kok kena di Mus Mulyadi. Ya iki kan lho, sedek. Oh, sedek ya? Sedek. Sedek. Iya sedek nih, ora padha, Boy. Sedek. Ah iya sedek iki sedek kan Pak. Sedek. Iya lah sedek sedek. Coba cari latmu kan. Iya jangan cak, Boy. Engko ora duwena nyerek pecet. Wong kakek meles, ya meles lah. Berapa takut? Jauh kepencet petok ae kadang larang kan kepencet terus kepencet kalau lelek kepencet mau oleh mau nyak-nyak tak oleh leku lekan masih karen oleh barian ya sob oh itu leku lagi ustonya boleh boleh boleh boleh stacker ya boleh ya stacker itu orang ganteng mau boleh sok titi-titi lah sebanyak sekali rumpah mau stacker ya stacker betul lemak boleh sekolah stacker ya le ya sekolah angkuy sebinek ngapain stacker iya mari semaput mari mari Pandoni ku. Wes. Wani kali rene. Iki kacang iku, iya ta. Lon wong e potongane apik sih. Iya. Iku mau. Iya. Pokoke iya. Apa bae? Tekan terbawa ngomong iku. Arek geblas iki, tepak iki nek tanggapan ngejak iki ya tepak. Soale tepak apa? Upama gak dibayar, iki nyelati sing dhewe. Suarane ngono. Aku mong Jawa iso. Tapi yo sepurane mong Jawa gak iso. Gak iso kaya peno di. Gak apa-apa, Bu. Nek peno iso cara Jawa, lah cara Jawa ae. Cara Jawa lek ya. Tuku pira peno lek kacang? Selawi ae, Bu, selawi. Oh, selawi cek. Dikae percobaan. Nek nang kudu mana? Eman pe ganteng nang lanang teng ganteng, mosok duwe gak nyekel. Wis tak ae lah ngono ku. Sebagai eksperimen ya. Oh, kono ku eksperimen. Contoh ngono ae. Selawi tak tuku selawi tak takel. Engko nek cocok nang ilatku kon tak kontrak ya. Ayo, ora apa-apa. Iki kacang iki percobaan ngono lho. Ngono lho. Kacang apa di kontrak jenenge mau mae peno. Kacang iki tak kontrak ngono. Oh, iki kok kontrak ae. Kok ya ngono. Kabeh ya. Iya. Waduh. Ngene, kok. Peno. Rezeki iki nek ya. Aku nek kata le pelari peno, tenang teng oreng. Peno iki sedina batine pira? Aduh, nek batin ngono bendino mesti pasti nek. Iya, batin. Paling titik 2 juta setengah. Eh kulai piro to kacang sak ompol batin 2 juta setengah. Aduh aku nek kulai teh 1500. Oh, 1500. Batin 2 juta setengah. Iki ambek dodol lapangan hari iki. Ngawur ae. Nemenen, Bu. Batin nek sing mesti. Entake wong dodol kacang ambek jeruk ngene ae paling lumayan batin 1500 tapi aku sampai 500 dik soro wong dodol kacang iki iya nek ben gak soro kleset ono Bu lah umpamane itu kono nek iki umpamane peno tak bati sedina 5000 ya Bu aduh 5000 ku akeh dik sok guyu-guyu pokoke wis tak tak iki hujan tak jak sewengi tak 5000 ono peno le panitia ngajak uang diajak sewengi bayar 5000 aduh tak jak Bal kebalan. Kok tak do romono. Tak baru satu ketemu. Coba aja deh. Iya iya. Gak iso deh aku wong wedo. Gak iso. Gak iso. Aku nek ngetol kayu, menek klopo iso. Loh loh loh. Aja menek klopo. Aduh wong ngeduro penggaweane ngono deh golek kayu. Ngetok klopo nek menek klopo iku iso. Lah kok menek kok berkabeh nang kono. Carane. Menek klopo iso. Iso aku. Urunane bajing arek. Ya apa. Enggak sing mesti bener iki, jane tak main. Main sandiwara. Nah. Main sandiwara iku apa? Teater, teater. Aku gak ngerti, Lek, sing kenapa kok? Nah, main iku kentrungan. Nah, kadang ngono, Dik. Terus. Kok main kentrungan? Kentrungan. Aduh, kena. Ala gladur, ala gladur. Kok bener iku? Kandane kok adu-adu. Main main kentrungan iku ya apa sih, Dik? Kadang ngono, Dik. Kentrungan iki adalah tradisional. Nah, ngono lho ngerti, kesenian tradisional. Oh, iya iya. Kadang main wong telu. Oh, kadang main sandur wae ya. Tete sandur. Wong sandur kok pelak wong sandur. Aduh. Lakan adore. Iki ngidili wong deket peti. Wis semua kalah anak tok ae. Enggak iki gak sik belajar. Belajar iya iya. Tadi iki engko omong-omong tak uruki engko. Oh, e belajar iki ya. Aku gelem de pokoke peno, gelem uruki aku yo. Tapi kok tak iki apa peno lho, Dik? Enggak apa-apa nek kon sapa asakno. Engko tak embuk de ka. Apa? Ring mure ngembuk kok. Mbuk iki sapa iki? Mbuk ibu nek kon ning gawa iku jadi jimbuk mbuk. Jadi tak mbuk. Enggak tak iku kaliku mbu iku mbok madai ben awake peno iku emake iku emake iku mami mami iya ya babone babone lambone ngene sarene budal iki ngirit ongkos beda lak siji se penonggon mbak becambe aku lakon kacang igowon to iya mlaku ning mburi ae kon mbak becang loro iya kacang mbak mlaku terus gone jengkel aku enggak ngene ae dek do podo pokoke nek Jauh pada soro nak wanak wong kafe ya. Nak iki penuh besi ngendek iki Pak Beca. Kok aku susulan gendongan? Gendongan ya. Aku gendongan. Gendong harap tamburi. Lu gendong buri. Ah gendong harap lah merancang disco sih. Ya bisa tak? Budak saiki ya. Saiki ya. Masku deh. Ya mau kamu. Bisa dilatin oma bisa. Tapi ya bisa kan apa? Ayo. Sugih sing kesuwur sampai kesuwure teko negara Ngamarta. Ya pong sugih sing gak kelawan-kelawan ya aku. Ya wis gak duwe bojo urip ijen. Wis gak anak gak bojo. Engko nek isuk kepengin sarapan ya guys, sarap-sarapan dhewe. Kepingin mangan mie ya ngemi-ngemi dhewe. Saiki gak tau mangan mie. Pergo mie mulih nang desa. Kepingin mangan ndok yo Pak. Yo tuku ndok-ndok dhewe. Yo opo lek gak enak aku iki. Sugih. Mergo asale sugih ngene. Aku iki nurut omongi wong tuwa-tuwa biyen. Konek kepingin cukup nak. Cicik-cicik kelompokno nyatane. Aku isane sugih biyen asale tuku petik. Tuku petik adik petik wedok. Petik wedok tak ingu ngendok. Tadi akeh. Wis petik manak. Tadi akeh tak dol. Tak tukok no wedus. Wedus wedok. Wis wedus manak wakeh tak dol. Wis wedus tak dol tak tukok no sapi. Sapi wedok. Wis sapi tadi wakeh manak tak dol. Tak tukok no prauto. Prauto wedok. Wis yo, Brek. Lho. Lah iki apa? Kendrunge tak duki. Tolong napa sing rewang kene ngangkat alat ini kok. Waduh, alatnya kasar tuh. Nggak kali trek. Oh, siap, bos. Jangan saya aja alatnya. Iya, lah. Kamen kamri, siap, no. Iya, yang ngangkat, ya. Kamen ini, ya, no. Petik. Dik, tolong, dik, tolong, ya. Lho, ini kita juga kawe. Dik, kawe, lagi. Dik, iya, no. Petik. Dik, no, misok. Dik, saya, dik. No. Kamen lah ketua. Oke. Ini anggota sampean. Anggota kulo. Kulo terani perahu tuh ganteng mana. Lah mau tetep sing main. Ngawur mawon, kulo diceluk ge. Lah niki panggunge pun di panggunge. Lho panggung to? Nggih sampean main niku. Pinten? Lho, kulo lak nek di panggung 8 meter, mal 10 meter. Niki sampean nopo niki? Lho main wong telu niki. Nggih main wong telu mriki. Nggih. Wong telu mawon panggung 10 meter, Dik, Dik. Lah napa? Loser ngene, bali-bali niku mawon lho. Loser e, ngene iki main iki ne. Iya. Dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, no, anggota sampean ini, ya lah, boh, enten sing cementeng, long geni, ku sing enak suara ni ni, prima dona, no, boh prima dona, prima dona ni boh dole permen isis ni gelo, pun main ye, ayo, doa ditangkap di suku, kan kei mangan, kan kei ngombe di nyawa, terus hai, dek, dek, dek, dek, ni kita enggak pernah kaliren ni, lah. Kapan sih? Kok sak kan gak delok nglambeni sing duwe gawe kuwi ya garing ini. Lah sak niki. Nggih, nggih. Soal cerita, serahkan kula napa sampeyan nedhi? Lho ngeten. Cerita niki kula panjenengan nastar, Dik. Lah niki kula nedhi cerita babat-babatan. Oh, pun babat-babatan. Lah napa? Enak usus-ususan. Lah enak usus-ususan. Lah napa? Sing enak iku limpoh-limpohan. Aku nek wong teluku gak enak, usus-usus babat-babat po limpoh. Eh, boten ngoten niki kentrungan Tangerang mesti panganan niki. Kok jane niki bapak niki kalau dhek koyo bapak mojo pae kangge. Ya to lakon anu gawe lakon niku ah. Apa? Apa Charles Bronson niku ah. Omonge kecekak-kecek kelompok. Kangge ya. Sak niki kula serahaken sampean dhek. Pokoke sing enak kula niki nadar pun kula sediyan niku ah. Nggih, mburi mriki. Nggih, kula tatur niki. Kula semburi dhek nggih. Ha. Ora ingge niki main. Buk, kono nyekelo iki jidor iki. Enak. Ora kok dicelok bopok. Iya, Dik. Iki ya, napa cidor, enak arang-arang tapi antep lagune. Oh, napa cidor ya? Lakon sing iki ya, napa iki? Iya, ya. Wong ngendang. Iya. Kuwi napa iki nggih? Ya. Wah. Ayo, mulai-mulai. Ayo, ayo, ayo. Apa iki? Gak perlu lapo, Lek. Kandanan, kandanan. Iki ini nangka senggaan. Senggaan masalah. Jok ngegeti sing digawe. Senggaan. Senggaan iki ojo ngono. Kaya napa? Senggaan iku kalem-kalem ae. Oh, kalem-kalem ae. Kalem-kalem. Oh, minggat-minggat ngono. Ya apa rek? Gak kalem-kalem ngono. Ini iku sing kalem ae. Piye iki piye? Bangku gak ero, kowe ku tak amu dhewe. Nek wong telu padha edane. Kowe tani ku sampean kentungan iki mboten latihan ta? Lho latihan, sampean iki piye iki piye? Lho niku parian niku kok ora melu. Iki bombo iki manut ae. Wong nanggep yo melu mangap ae. Sing duwe kae tak leno melu. Parian ora mulai iwa urat towo puntute wong wis jarang ya ono sabute iwa urat mati rentenye wong wis jarang kok kemenye iwa urat mung ndukur prau tuwi wong wis jarang catut prau iwa urat kerang oh makin teng sabonaten Sampeyan kok kandhani nggih. Mboten oleh terderan kok ceng-cengan. Oh, varian biasa. Varian biasa, sing enak, sing enak. Kowe suwe gak tau jamu. Jamu pisan godhong kacupu. Kowe suwe gak tau ketemu katemu pisan jalu piyam-piyam. Metu iringan di enteni jopo enteni jopo ni ku lawangnya jinep lawan varian tak mau kaya jelewa kabir ini jangan mengingat cerita sampai sini udah ya oke, tak rungok nih cerita oke tanko jopo oke, jopo no ruga ono tutul ono sampai ini kentrungan parujaan ini parian, parian kok kenapa kena kecapol, kena rujaan aku patah kauman tak tutul ini lho kok menemukan tak tangko capo mangan ketane campur kelompok kurang oji tambah no gula jaluk didi re tanpa capo, tanpa capil sero cili arani sutil waktu cili arani kerekil nemplek lu jodoh arani penyu, penyu ini lho gandule, gandule kalung tuh ilak penyu are penyu walas metu alas jawab karek mbambung. Lho, tapi iki sing diarani soko ratuk. Lho, kok ora soko raup. Yo iki tarung soko ratuk. Soko tarung, soko tarung. Iya le, iya le. Iya. Sami jene dino ana bocah wadon ayu rupane. Cacar ayu tur merahati. Ah, nek to. Lho, tumone kemerono. Sampai ini kulak nanggap sih. Kok nanggap ini pun melok-melok. Tak melok-melok ya nopo sih. Kulo biyen niku genti nang sampean ya. Nek dipanjer sak menten pun kulo panjeri. Pondok kalih kulo. Kuak anggota kula niki 72. Lho lak ngono. Lah nggih. 72. Diwaton bagi. Dibagi tanggapane kata. Boten ngoten. Kok antik tanggapane kata dibagi lho. Nggih. Sampeyan kepakan enten kula kalih Usman kalih niki Dewi niki lho. Iya niku ngawur kas samun nggih melok mriku. Iki lek mboten sampean mboten dudukeni, sajane niki jadwale bengi niki. Manteng gene Hong Kong. Waduh, sampean niku, Dik, kentrungan sampai teko Hong Kong. Lek yo wong kalu luar negeri. Luar negeri parah. Orang luar negeri ingin mengetahui bagaimana bentuk warna daripada kentrung. Mboten tau ro, gak tau ro. Mergo ngene, Dik, aku iki lak kaulah, dhewe ujar kepingin nanggap kentrung, gak kentrung lak seni tradisional lah. Ya iku lho ngono. Dadi aku iki kepengin roh. Ya apa sik kentrengku? Ya ngateni iki. Terus iki ya apa panganan sak meneh kae sing mangan sapa iki terus. Jane pinten? Ya petang kula telu. Gampang. Pentangen diwacai. Diwacai kendang lak kene iki. Ya pancen ku nek sano sing gowo mangan kuwo mule kok engko dikek karak. Wah, jangan sekali lagi. Nanti mana dibuat itu rezeki tu, kak Ilo. Jaga bensin, jaga bensin. Jaga bensin. Lasa ni ki, salah ni cerita ni pun tamat. Bayaran ni, ku bayaran ni. Dekat sih tak. Niki pun tamat ni. Okey. Dia cerita ni tu niki. Senyap pop ni lah sama dewe. Tak jadi wo, dapat aruk entah terusin. Apa sih nak apa? Salah sama ngiriwui. Pemainnya gopo. Gopo. Lah sampean. Cerita, adik kelambi metualas. Sampai ini gue, wong mana jangan taruh jaketan. Gue buatan turmon. Terus ya, yuk nopo ngeke. Bayaran ini, sini nopo duwe iki aku iki. Ayo, bayaran ini di rumah. Gue tanya sini tak no, gue tanya sih. Ini mau jadi tak cerita piro, dia godek. Godek ya apa sih? Iya, dia ngomongin enak. Godek ya, dia. Iki sing duwe gaya jenengin sopo. Wak Klombrot. Oh, Wak Klombor, Klombor, di bayaran ini, Wak? Ini diatur, ini sana bagian dewe. Aku bagian keuangan, Usman bagian ngetok ne kwitansi. Kwitansi. Aku bagian ngampangnya, ya, kan bagian ngintek, no. Boten samen gawe kentrungan iki kumpulane pun suwe, Dik. Samen kumpulan kentrung. Walah, pun suwe. Ya, Dik, latihan bareng. Boten salah, Dik. Terus dino niki, Ben. Latihan ana latihan ning nyewa gedong. Lho, Dik, napa? Nang griyong. Nyewa. Nyewa gedong niki ana apa latihan iki angger latihan. Ngeten, Dik, nggih. Senawa sampean iki seni tradisional. Nggih. Samen mupuk senian sing apik, ya. Gawe kumpulan sing apik, ya. Gaya nopo-nopo lah, ngerti nak? Lah terus ni jeng anggota sampai angge. Aduh anggota si nomor tiga ni. Kalau aku kacau aku. Anggota nopo ni? Ngerti tak jani ni? Anggota aku lo niki, sing wedok niku loro. Terus, lah niki? Lah niki wahau ketepaan buat nian tenang anggota wedok. Niki arek total kacang lo seret juga. Lo tadi niki, langgit dek. Ya nopo sampai ni. Waduh, ya nopo dek. Lah ni sampai niki tiap tanggapan. Enten arek dodol kacang sampean cukup. Enten arek wedok sampean seret. Enten arek dodol kacang sampean seret. Lah niki lak boleh dadi kacang seret nih.